Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malati menjelang malam ini bertama, orang menjajah satu ibadah. Dan beramati terasa. Alhamdulillah sudah berlangsung, kita laksanakan selama kurang 3-4 tahun hari ini. Bagi para jemaah yang punya waktu nanti, silakan bergabung bersama. Sebelum kajian kita mulai, kami akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, judul kajian kita berhadirlah kunci sukses berhijrah dan penghalang-penghalangnya. Kemudian beberapa pilihan Ustaz adalah, pertama pilihan adalah salah satu pembina Ma'had Imam Syafi'i Jakarta, dan beliau aktif sebagai da'i di sekitar Jakarta. Adapun guru-guru beliau adalah, pertama Syekh Abdul Muhsin Al-Abdad Al-Badar, salah satu ulama kibar di Madinah dan pengajar di Masjid Nabawi. Kemudian juga beliau salah satu murid dari Syekh Profesor Dr. Sa'ad bin Nasir. Dan kemudian beliau juga adalah murid dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Itu mungkin sekilas yang diorang beliau. Adapun acara kita nanti hanya satu kata sambutan yang kami harapkan dari Ketua Kepolis Pak Rahmat Fauzi. Beliau kan sehari-hari ini adalah merupakan salah satu dosen di USU, dan makanya kami dapat izin bisa melaksanakan kajian di Masjid Asyifa Fakultas Farmasi USU atas izin juga beliau kepada Rektor USU. Itu demikian. Dan kami berharap nantinya sewaktu kajian berjalan, kami mohon segala komunikasi dinonaktifkan supaya tidak terganggu kajian ini, atau terganggu sampai terganggu konsentrasi Ustaz kita untuk menyampaikan dia. Dan lebih utama lagi adalah menyampaikan kepada ibunda kami yang memiliki anak kecil, mohon diamankan supaya lebih tertib. Kemudian juga kalau nanti para bapak-bapak dan ibu-ibu membawa sampah, katakan dibuang pada tempatnya. Jangan sampai nanti PKI meninggalkan pesan menilai kita tersebut baik terhadap teman kita ini. Maklumlah, kita mendapatkan izin di Masjid Agung ini cukup sulit, tapi alhamdulillah dengan berkat kemahiran Allah, semua itu berjalan dengan baik. Dan juga alhamdulillah nanti malam Ustaz orang tua kita, Ustaz Bapak Malik juga melakukan kajian di sini atas izin dari PKI. Mudah-mudahan hal-hal yang baik ini, dan kita berdoa apa yang kita niatkan pada hari ini kita dapat menjadi timbang dan kebaikan juga besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang kedua. Dan kita mari berdoa, semoga kita yang berkumpul dalam kebaikan pada hari ini dikumpulkan juga di hari kiamat dalam kebaikan pula di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Untuk bersikap waktu kami persilakan kepada Pak Ahmad Fauzi, dan nanti langsung dilanjutkan oleh Ustaz. Kepada Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang masih memberikan kita nikmat berupa umur, kesehatan, kesempatan, niat, dan kemampuan untuk bisa hadir pada acara yang berbeda ini. Terima kasih banyak dan teman-teman kepada PKN yang telah memberikan izin untuk mengadakan kegiatan ini. Kemudian pada saat kami kita sokan wa'i, terima kasih banyak dengan Allah atas kesediaannya untuk hadir membagikan ilmu kepada kita di sini yang haus. Kemudian kepada jemaah semua yang hadir, marilah kita niatkan dalam rangka melaksanakan perintah Allah, yaitu mencari ilmu agama sesuai sunnah Nabi. Tujuan kami mengadakan ini tidak lain adalah untuk membumikan, mensosialisasikan sunnah Rasulullah kepada masyarakat. Dan salah satu solusi untuk deradikalisasi akibat pemahaman yang salah yang muncul di masyarakat. Oleh karena itu, Kopis peduli untuk melakukan deradikalisasi, yaitu kesalahpahaman terhadap Islam melalui kajian-kajian yang disampaikan melalui majelis ilmu, dengan meminta para mualim, ustaz kita, menjelaskan tentang Islam sebagaimana yang dibawa oleh Rasul. Itulah misi kita utama, termasuk juga acara kegiatan hari ini. Mari kita ingatkan kembali, kita ikhlaskan kembali bahwa tujuan kita kembali adalah semata-mata mencari ilmu di rumah Allah. Begitu besar, karena malaikat akan diutus oleh Allah mencari majlis-majlis ilmu dan menaungi orang-orang yang menjadi ilmu. Dan siapa yang berdoa pada saat itu tentu insya Allah dikabulkan oleh Allah. Itu saja. Sekali lagi terima kasih kepada staf kami atas kesediaannya. Marilah sama-sama kita kita dengar secara baik dan kita amalkan nantinya sepulang dari lokasi masjid kita ini. Bila itu diundaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini, di rumah Allah yang penuh berkah, kembali kita dianugerahkan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat bermajelis di rumah Allah dalam rangka menuntut ilmu agama. Kenapa? Yang mana? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Semoga kita semuanya insya Allah termasuk orang-orang yang Allah mudahkan untuk masuk surga. Seringkali kita mendengarkan katanya, si fulan sudah berhijrah. Dia tidak seperti dulu lagi. dia sudah berhijrah. Apa yang dimaksud dengan hijrah, jemaah sekalian? Secara bahasa, hijrah itu artinya at-tarku, meninggalkan. Adapun di dalam syariat, maka hijrah itu terbagi dua. Hijrah makaniyah dan hijrah maknawiyah. Dalam syariat, hijrah itu terbagi dua. Yang pertama disebut hijrah makaniyah, hijrah tempat, yaitu meninggalkan satu tempat atau satu daerah menuju ke tempat yang lainnya. Dan ini juga terbagi dua. Yang pertama, al-hijratu min baladil khauf ila baladil amni. Berhijrah dari negeri yang tidak aman, tidak bisa menjalankan syariat, ke negeri yang aman, yang di situ kita bisa mengamalkan syariat Allah Azza wa Jalla. Walaupun mungkin dua-duanya adalah negeri kafir, tapi negeri kafir yang pertama kita enggak aman, sedangkan yang kedua kita diberi kebebasan. Dan ini hanya dilakukan ketika belum ada negeri Islam, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat berhijrah dari Mekah ke negeri Habasyah. Habasyah ketika itu dipimpin oleh Najasyi. Beliau seorang Nasrani pada awalnya, tapi dia adalah raja yang adil, dan para sahabat mendakwahinya, lalu dia masuk Islam. Najasyi radhiyallahu anhu. Kemudian hijrah makaniyah yang kedua adalah min baladil kufri ila baladil Islam. Berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berikutnya. Ketika sudah ada negeri Islam, yaitu kota Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah. Makkah ketika itu masih didominasi oleh orang-orang kafir. Syiar-syiar kekafiran yang mendominasi. Umat Islam sangat sulit menjalankan agamanya. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan mereka untuk berhijrah ke negeri Islam, yaitu kota Madinah. Dan jemaah sekalian, kewajiban ini akan terus berlaku sampai hari kiamat, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'u taubah, la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a taubah, wa la tanqati'u taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Kewajiban berhijrah tidak akan pernah terputus sampai kewajiban bertobat itu terputus. Dan kewajiban bertobat tidak akan pernah terputus sampai terbit matahari dari arah barat. Jadi hijrah ini terus berlaku sampai hari kiamat, dari negeri kafir ke negeri Islam. Oleh karena itu jemaah sekalian, pada dasarnya tidak dibenarkan seorang muslim tinggal di negeri kafir. Apakah tinggal seterusnya ataukah tinggal sementara hanya sekedar jalan-jalan ke sana? Pada dasarnya ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena bertentangan dengan kewajiban hijrah, kewajiban meninggalkan negeri kafir. Dan jemaah sekalian, ini dosanya sangat besar orang yang tinggal di negeri kafir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana bari'um min muslimin ya'ishu baina dhahranai al-musyrikin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Jadi ini dosa besar tinggal di negeri kafir. Walaupun ulama menjelaskan apabila terpenuhi empat syarat maka boleh tinggal di negeri kafir. Namun pada dasarnya hukumnya haram dan dosa besar, kecuali terpenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, ada kebutuhan. Bukan sekedar jalan-jalan, bukan sekedar main-main, tapi memang ada kebutuhan. Apakah sekedar berdagang atau berobat, dan bahkan sebagian kebutuhan bisa menjadi fardu kifayah atau kepentingan yang sifatnya fardu kifayah. Contohnya apa? Berdakwah. Berdakwah di negeri kafir itu sifatnya fardu kifayah. Iya. Yang kedua, kita bebas dan sanggup mengamalkan agama kita. Walaupun di negeri kafir, kita masih bisa sholat, kita masih menggunakan pakaian menutup aurat. Kalau tidak bisa, maka tidak boleh kita pergi ke negeri tersebut. Misalkan ada sebagian negeri, katanya negeri modern, katanya menjunjung tinggi kebebasan, katanya menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia. Tapi ternyata itu tidak berlaku bagi kaum muslimin yang mengamalkan syariat. Negeri-negeri sok modern, sok paling demokrasi, ternyata ada aturan larangan berjilbab bagi kaum wanita di tempat-tempat umum. Dilarang berjilbab. Kalau kedapatan wanita berjilbab di situ, maka ada hukumannya dan ada denda besar. Jika faktanya seperti ini, enggak boleh kita pergi ke sana. Dan kaum muslimin yang ada di sana wajib untuk berhijrah. Ketika seorang muslim di negeri kafir, dia tidak sanggup menjalankan agamanya, lalu dia tetap tinggal di sana, padahal dia mampu untuk berhijrah, maka Allah telah menyebutkan bagaimana ucapan para malaikat kepada mereka kelak ketika malaikat mewafatkan mereka. Alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Kamu bisa berhijrah ke sana. Jadi itu bukan sebuah alasan mereka meninggalkan syariat Allah, karena mereka bisa berhijrah kalau mereka sanggup untuk berhijrah. Baik, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, dia memiliki kekuatan iman yang dengannya dia bisa membentengi diri dari godaan-godaan syahwat. Kemudian syarat yang keempat, dia memiliki kekuatan ilmu agama, kedalaman ilmu agama, yang dengannya dia membentengi diri dari serangan-serangan syubhat. Inilah 4 syarat yang disebutkan para ulama baru boleh tinggal di negeri kafir. Kemudian jemaah sekalian, hijrah yang kedua adalah hijrah maknawiyah. Apa yang dimaksud dengan hijrah maknawiyah? Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu wa rasuluh. Orang yang berhijrah itu hakikatnya adalah yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, yaitu berhijrah dari kesyirikan dan kekafiran kepada tauhid dan Islam, atau berhijrah dari perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan mengada-ada dalam agama yang tidak ada dalilnya, menuju kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau berhijrah dari perbuatan kepada amal-amal ketaatan. Dan inilah inti daripada berhijrah. Hijrah yang pertama tadi dari satu negeri ke negeri yang lain pada hakikatnya untuk merealisasikan hijrah yang kedua. Inilah jemaah sekalian makna hijrah di dalam syariat. Intinya hijrah itu adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan perbuatan-perbuatan kita dulu yang bertentangan dengan agama Allah, menuju kepada ketaatan. Tapi jemaah sekalian, banyak orang sudah menyadari tidak boleh selamanya dia bergelimang dosa. Tidak boleh dia terus-menerus melanggar syariat Allah, karena kematian semakin dekat. Dan Nabi Muhammad SAW menegaskan innamal a'mal bi khawatimiha. Amalan-amalan kita tergantung penutupannya. Jadi bukan masalah bagaimana kita sekarang, bagaimana kita dulu, tapi bagaimana akhir kehidupan kita. Sementara kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita harus segera berhijrah. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang berhijrah itu sukses. Banyak yang gagal, banyak yang berguguran. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan membahas 10 kunci sukses di dalam berhijrah. Dan kebalikan daripada kunci sukses ini adalah penghalang-penghalang yang membuat kita gagal berhijrah. Kunci sukses yang pertama jemaah sekalian dan yang paling utama adalah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kita berhijrah semata-mata karena Allah, bukan karena menginginkan pujian orang, bukan karena agar kita mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi, tapi semata-mata karena Allah, yaitu mengharapkan balasan dari Allah di akhirat kelak. Ini yang dimaksud dengan ikhlas. Semata-mata kita harapkan balasan dari Allah di akhirat. Apa balasan Allah di akhirat? Dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah ikhlas. Dan ikhlas itu juga bermakna membersihkan diri kita dari perusak-perusak ikhlas. Apa yang bisa merusak ikhlas jemaah sekalian? Syirik besar dan syirik kecil. Inilah perusak ikhlas. Karena ikhlas itu pada hakikatnya adalah tauhid. Ini arti ikhlas di dalam syariat. Ikhlas itu adalah tauhid. Memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah dan hanya karena Allah. Semata-mata mengharapkan balasan dari Allah. Inilah ikhlas. Jadi ikhlas itu jemaah sekalian, bukan seperti yang dikatakan di dalam bahasa kita. Kadang-kadang dalam bahasa kita, kalau ada orang kehilangan barang misalkan, lalu temannya mengatakan, sudah ikhlaskan saja. Itu bukan ikhlas menurut syariat. Menurut syariat itu namanya sabar dan ridho. Bukan itu arti ikhlas. Ikhlas itu adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Dan kita niatkan karena Allah untuk mendapatkan balasannya di akhirat kelak. Itulah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, dan tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan hanya karena Allah semata-mata. Maka ikhlas itu berarti menjauhi syirik besar dan syirik kecil. Oleh karena itu, penghalang terbesar di dalam berhijrah adalah dua bentuk kesyirikan ini, baik syirik besar maupun syirik kecil. Dan jemaah sekalian, paling tidak ada tiga urgensinya. Mengapa penting sekali ikhlas dalam berhijrah? Karena yang pertama, ikhlas itu adalah syarat diterimanya ibadah, yaitu menjauhi syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar akan menghancurkan semua ibadah, dan syirik kecil menghancurkan ibadah yang menyertainya. Allah telah mengingatkan dalam surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Surat Az-Zumar ayat ke-65. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu mempersekutukan Allah, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Enggak ada gunanya kita berhijrah kalau tidak ikhlas, terhapus amalan kita. Maka harus kita murnikan amalan kita dari syirik besar, begitu pula syirik kecil. Apa syirik kecil yang dimaksudkan di sini? Riya dan sum'ah ketika beramal. Begitu pula ujub dan sombong setelah beramal. Riya dan sum'ah itu adalah seseorang mempersekutukan Allah dengan makhluk, dengan orang lain. Yaitu ketika dia menginginkan pujian orang. Ingin disebut, fulan sudah berhijrah, fulan sudah berubah, fulan sudah menjadi baik. Ini namanya riya. Kalau ada sedikit saja keinginan untuk dipuji orang, itulah namanya riya, syirik kecil. Makanya disebut syirik kecil, karena niat utamanya karena Allah. Tapi ada sedikit tercampur riya, hancur ibadahnya. Kalau riyanya banyak, niat karena Allah hanya sedikit atau tidak sama sekali, itu bukan lagi syirik kecil. Itu sudah menjadi syirik besar. Kalau ada orang yang beribadah semata-mata ingin dipuji orang, atau ada sedikit niat karena Allah, lebih banyak ingin dipuji orang, ini bukan lagi syirik kecil, tapi sudah syirik besar. Walaupun kata para ulama, ini hampir-hampir tidak terjadi pada seorang muslim, kecuali dia munafik. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Kalau mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri malas-malasan. Mereka hanya ingin memperlihatkan kepada orang, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ini tiga sifat salat orang munafik. Yang pertama, malas-malasan, menunda-nunda waktu sholat, enggak serius, enggak semangat ibadah. Yang kedua, riya, pingin dipuji orang. Yang ketiga, tidak khusyuk di dalam sholatnya. Adapun riya yang syirik kecil, niat utamanya karena Allah, tapi sedikit tercampur ingin dipuji orang, rusak amalannya. Bahkan dia mendapatkan dosa besar yang disebut syirik kecil. Karena syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Dalam hadis Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, "Apa syirik kecil itu ya Rasulullah?" Kata beliau, "Ar-riya, itulah riya." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dulu riya ketika di dunia, bagaimana nasib mereka di hari kiamat? Allah mengatakan kepada mereka, "Idhhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, fanzuru hal tajiduna indahum jazaa." Pergi kalian. Temui orang-orang yang dulu kalian harapkan pujian mereka ketika di dunia. Kemudian lihat, apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka? Tentu tidak sama sekali. Jadi mereka enggak dapat pahala, malah dapat dosa besar. Hati-hati jemaah sekalian. Ada orang rajin ibadah, hasilnya dapat dosa besar, bukannya dapat pahala. Kenapa? Karena riya. Maka ini urgensi yang pertama. Sebab ikhlas adalah syarat diterimanya ibadah. Kalau begitu, kita harus mempelajari apa saja yang masuk dalam kategori syirik, terutama syirik besar yang akan menghancurkan seluruh amalan kita. Seperti orang yang berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada orang-orang yang sudah wafat, ini termasuk syirik besar. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Ibadah tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Begitu pula orang yang menyembelih untuk pengagungan kepada selain Allah, ini juga syirik. Kenapa? Karena menyembelih itu ibadah. Begitu pula orang yang hatinya bergantung kepada jimat-jimat, dia meyakini jimatnya bisa menolong dia, melindungi dari mara bahaya, melariskan barang dagangan, dan seterusnya. Ini juga syirik. Karena dia telah bertawakal kepada selain Allah, padahal tawakal itu ibadah. Begitu pula orang yang takut, takut dengan angka-angka sial, bulan-bulan sial. Atau sebaliknya, dia merasa beruntung dengan hari-hari tertentu yang dia anggap hari keberuntungan. Ini juga syirik. Begitu pula masih mempercayai para dukun, atau mempercayai selain Allah mengetahui perkara gaib. Ini juga syirik. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian. Ini yang harus kita pelajari. Ini yang pertama. urgensinya ikhlas dalam berhijrah. Karena ikhlas adalah syarat diterimanya ibadah, sebaliknya syirik akan menghancurkan ibadah kita. Yang kedua, karena ikhlas adalah kunci utama untuk mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sampai setan pun mengakui dia tidak akan sanggup menyesatkan orang-orang yang ikhlas. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Sad ayat 82-83 tentang ucapan setan. Qala, setan berkata, fabi'izzatika la'uguyannahum ajma'in, maka dengan kemuliaanmu ya Allah, aku bersumpah, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan manusia semuanya. Subhanallah, lihat bagaimana tekad setan. Seluruh manusia dia musuhi, akan dia sesatkan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas. Aku akui, aku tidak bisa menyesatkan mereka. Ini pengakuan setan. Setan mengerti keikhlasan. Jadi setan di sini mengajarkan kebaikan bagi kita. Apakah boleh kemudian kita katakan, boleh dong berguru kepada setan. Bawa pulpen, bawa buku, bermajelis dengan setan. Tentu tidak. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Iya. Kemudian jemaah sekalian, lihatlah bagaimana Allah menolong Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau dijebak untuk melakukan hubungan terlarang. Siapa yang menjebak beliau? Seorang wanita cantik jelita. Seorang wanita yang punya kuasa. Wanita itu bukan hanya menjebak, memaksa, mengancam kepada Yusuf alaihissalam untuk melakukan hubungan terlarang. Pintu-pintu semuanya sudah dia kunci. Jendela-jendela sudah tertutup. Di dalam ruangan itu hanya ada mereka berdua. Suaminya sedang pergi. Dan jemaah sekalian, Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang anak muda yang normal. Ditambah lagi jauh dari keluarganya, dia orang asing. Artinya kalau ketahuan dia enggak malu, enggak ada keluarganya. Dan dia anak muda yang normal, yang tidak punya istri juga, yang gejolak hawa nafsunya juga menggelora. Sampai-sampai Allah mengatakan, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu sudah berkeinginan untuk melakukan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun sudah berkeinginan. Yusuf pun sudah berkeinginan. Laula arra'a burhana rabbih. Kalaulah Allah tidak menolongnya dengan memperlihatkan kepadanya tanda dari Rabb-nya, Allah tolong langsung, Allah perlihatkan tanda bahwa itu terlarang. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan Allah berikan tanda dengan cara Allah perlihatkan ayahnya, Nabi Yaqub alaihissalam, sehingga Nabi Yusuf segera tersadar. Allah perlihatkan, ini ayahmu, seakan-akan menegur dia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menolong Nabi Yusuf alaihissalam. Perhatikan jemaah sekalian, apa sebab Allah menolong Nabi Yusuf dalam kondisi yang sangat genting? Ibaratnya Nabi Yusuf alaihissalam sudah ada di mulut buaya. Buayanya ini betina, perempuan. Tinggal buaya itu menutupkan mulutnya, matilah beliau. Ibaratnya seperti itulah Nabi Yusuf alaihissalam. Ternyata masih bisa selamat karena Allah memberikan pertolongan kepadanya. Perhatikanlah apa sebab beliau selamat. Allah mengatakan, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan Yusuf, kami tolong dia sehingga terhindar dari perbuatan buruk dan perbuatan keji tersebut, karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas dalam beribadah. Jadi jemaah sekalian, ini kunci mendapatkan pertolongan. Kemudian urgensi yang ketiga, pentingnya ikhlas. Dengan ikhlas, seseorang akan lebih kuat menghadapi berbagai macam ujian. Karena setiap orang yang berhijrah pasti diuji. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Dalam surat Al-Ankabut ayat kedua, Allah mengingatkan, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sementara mereka belum diuji? Artinya pasti diuji. Nah jemaah sekalian, dengan ikhlas seseorang akan lebih sabar dan lebih kuat dalam menghadapi ujian. Kenapa? Karena dia ikhlas karena Allah. Dia berhijrah bukan untuk kepentingan duniawi. Beda dengan orang yang berhijrah. Kenapa sekarang dia tinggalkan riba? Karena dengan riba ini bukan tambah maju usahanya, malah tambah gagal. Kalau begitu berhijrah saja supaya usahanya maju. Ternyata setelah berhijrah, usahanya gak maju-maju juga. Kalau niatnya karena usahanya maju, pingin usaha maju saja, maka pertama ibadahnya rusak, tidak diterima oleh Allah, kalau niatnya semata-mata karena itu. Yang kedua, dia tidak akan bisa tahan ujian. Tapi kalau dia ikhlas karena Allah, yang dia harapkan adalah balasan di akhirat. Walaupun di dunia, setelah berhijrah, ternyata dia tambah susah. Itu ujian dari Allah. Dan bisa juga sebagai penghapus dosa-dosanya. Dan dia tidak terlalu peduli dengan itu, karena yang dia harapkan adalah balasan di akhirat kelak. Inilah jemaah sekalian, urgensinya keikhlasan dalam berhijrah. Kemudian yang kedua, kunci sukses yang untuk berhijrah yang kedua adalah senantiasa berusaha meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jemaah sekalian, kunci utama kesuksesan seseorang dalam berhijrah. Sebaliknya, yang akan menggagalkan hijrahnya, menghalangi dia di jalan hijrahnya adalah perbuatan mengada-ada dalam agama, baik itu dalam akidah maupun dalam amalan. Dan bisa jadi jemaah sekalian, ada orang berhijrah dari maksiat, meninggalkan maksiatnya kepada dosa yang lebih besar, yaitu penyimpangan akidah yang berbeda dengan akidah, yang menyelisihi akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa ketika kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi kunci sukses hijrah kita terbesar? Karena Allah telah berjanji, mengikuti petunjuk beliau itulah jalan hidayah. Dalam surat An-Nur ayat ke-54 Allah menegaskan, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati beliau, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Tidak ada jalan hidayah kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Allah berjanji akan mencintai, merahmati dan mengampuni orang yang meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun amalannya mungkin sedikit daripada amalannya banyak, namun amalannya tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun amalannya sedikit, tapi dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah kunci meraih cinta, rahmat dan ampunan Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jemaah sekalian, ketika kita cinta kepada Allah, belum tentu Allah mencintai kita. Allah akan mencintai kita apabila kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengingatkan, menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah salah satu sebab utama seseorang itu tersesat. Setelah kesyirikan, sebab terbesar orang itu tersesat karena menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat An-Nur ayat ke-63. Falyahdharilladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Fitnah itu jemaah sekalian artinya adalah kesesatan. Allah akan menyesatkan orang yang menyelisihi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati. Sampai-sampai sahabat yang mulia As-Siddiqul Akbar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ma taraktu syai'an." Aku tidak pernah meninggalkan sesuatu. Ya'malu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa amiltu bihi. Yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali pasti aku amalkan. Wa inni la akhsha in taraktu syai'an lan azik, karena aku takut jika aku meninggalkan satu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku akan tersesat. Subhanallah jemaah sekalian. Ini Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sudah dijamin masuk surga masih takut meninggalkan satu amalan yang pernah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Takut tersesat. Jadi inilah kunci sukses berhijrah yang kedua. Yang ketiga jemaah sekalian, berpegang teguh dengan manhajus salaf. Apa yang dimaksud dengan manhajus salaf? Maksudnya adalah metode beragama, jalan beragama, cara beragama yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Salaf itu secara bahasa artinya ma madha wa taqaddam, yang telah berlalu dan mendahului. Adapun dalam istilah syariat yang dimaksud dengan salaf adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan hakikat hijrah itu sendiri adalah berhijrah ke manhajus salaf. Tidak ada jalan yang lain untuk kita pergi berhijrah, meninggalkan masa lalu kita, kecuali satu jalan yang lurus. Enggak ada lagi yang lain. Dan itulah yang disebut orang yang berhijrah secara hakiki, apabila dia berhijrah ke manhajus salaf. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita sebagaimana dalam hadis yang masyhur, hadis tentang perpecahan umat. Wasataftariku ummati ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Apa artinya jemaah sekalian? Semuanya di neraka? Semuanya salah, semuanya sesat, kecuali satu yang benar, yang selamat dari api neraka. Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi inilah hakikat hijrah. Hijrah itu adalah berhijrah dari masa lalu kita yang salah, yang menyelisih syariat, menuju kepada manhajus salaf. Tidak ada jalan lain dalam berhijrah, hanya ada satu jalan. Dan jemaah sekalian, ini juga merupakan kunci sukses di dalam berhijrah. Kenapa? Karena Allah telah berjanji, orang yang berhijrah kepada manhajus salaf, mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka akan mendapatkan keridhaan Allah dan janji surga. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan al-muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Perhatikanlah ayat ini jemaah sekalian. Allah mengatakan telah meridhoi para sahabat muhajirin dan ansar. Ternyata bukan hanya mereka yang diridhoi oleh Allah, tetapi juga walladzina taba'uhum biihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik juga diridhoi oleh Allah dan dijanjikan surga. Siapa mereka itu? Siapa saja umat Islam. Bukan golongan tertentu. Siapa saja umat Islam sampai hari kiamat. Dan mendapatkan keridhaan Allah, apabila Allah telah meridhoi kita, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Jadi ini kunci sukses dalam berhijrah. Begitu pula di surat Al-Baqarah ayat 137. Allah mengatakan, "Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, "Kalau manusia itu beriman seperti yang kalian imani, maka mereka telah mendapatkan hidayah." Jadi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, itulah jalan untuk mendapatkan hidayah. Berikutnya yang keberapa? Kunci sukses berhijrah yang keempat adalah menuntut ilmu agama. Dan semakin dalam kita mempelajari ilmu agama, semakin kuat dan semakin istiqamah kita di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan sebagaimana dalam hadis Muawiyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Inilah kunci kebaikan. Inilah kunci istiqamah. Belajar ilmu agama. Sampai kita memahami. Apabila kita belajar sedikit, kita paham sedikit, maka sedikit kebaikan kita. Kalau kita tambah belajar, tambah paham, maka bertambah kebaikan kita. Kalau kita enggak mau belajar sama sekali, maka kita tidak akan menggapai kebaikan apapun. Sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis ini dalam Fathul Bari. Wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqah fid din ay yata'allam qawaid al-Islam wa ma yattasilu bihi minal furu' faqad hurimal khair. Mafhum hadis ini kata beliau, barang siapa yang tidak melakukan tafaqquh fid din, yaitu tidak mempelajari dasar-dasar Islam, tidak pula cabang-cabangnya, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan apapun. Jamaah sekalian, orang yang paling kuat imannya dan yang paling takwa kepada Allah Azza wa Jalla dan yang paling istiqamah di dalam agama Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau yang paling berilmu tentang Allah, tentang keagungan dan kebesarannya, tentang hukum-hukum dan syariatnya. Kemudian para sahabat. Kenapa sahabat yang paling beriman dan bertakwa, yang paling kuat berpegang teguh dengan agama Allah? Karena mereka yang paling berilmu. Jadi harus belajar, harus menuntut ilmu. Makin serius kita menuntut ilmu, makin kuat, makin sukses kita dalam berhijrah. Seperti apa jemaah sekalian orang yang serius menuntut ilmu? Yang pertama, dia dengarkan dengan baik. Yang kedua, dia berusaha memahaminya. Yang ketiga, dia mencatat. Kalau enggak catat, enggak serius itu namanya. Kecuali hafalannya kuat. Makanya insya Allah saya prasangka baik. Yang enggak mencatat, karena hafalannya kuat. Nanti kita tes. Sayang hari ini enggak ada hadiah kayaknya. Orang yang serius belajar adalah yang mencatat. Yang tidak mencatat, enggak serius. Dan Allah akan memberikan pertolongan kepada kita dalam menuntut ilmu sesuai usaha kita. Para ulama dulu mengatakan, qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu yang kamu kejar itu dengan tulisan. Sungguh bodoh, orang yang capek-capek berburu sehingga berhasil menangkap seekor rusa, setelah dia tangkap, dia enggak ikat. Maka ilmu itu akan pergi. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Dhahaba kullu syai'in illa ma hafizna." Akan hilang semua yang kita pelajari. Akan terlupa semua yang telah kita pelajari. Kecuali yang sudah kita hafal. Bagaimana cara menghafal? Menghafal itu ada dua. Hifdhu sadrin wa hifdhu kitabin. Menghafal di dalam dada, kalau istilah kita menghafal di luar kepala. Dan menghafal dengan tulisan. Kalau merasa enggak perlu menulis karena hafalannya kuat, ya enggak apa-apa. Asal jangan lupa. Seperti Imam Syafi'i. Seperti para ulama dahulu. Sebagiannya. Walaupun kebanyakannya, walaupun hafalannya kuat, dia tetap menulis. Kemudian, setelah kita hafalkan, setelah kita ketahui ilmunya, kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain. Ini yang disebut dengan maratibul ilm. Urutan dalam menuntut ilmu. Mendengarkan dengan baik. Mendengarkan dengan baik itu adalah telinganya dibuka, mulut terkunci, mata juga dibuka. Kalau mata ditutup, gak bisa dengar. Iya. Kemudian memahami. Kemudian menghafal atau mencatat dan menghafal. Kemudian mengamalkan, kemudian mengajarkan kembali kepada orang lain. Ini yang disebut dengan maratibul ilm. Ini kunci sukses dalam berhijrah. Serius dalam belajar. Serius dalam menuntut ilmu. Sebagaimana juga hadis yang telah kita sebutkan di awal tadi. Hadis riwayat Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Kenapa jemaah sekalian? Orang yang belajar ilmu agama, Allah akan mudahkan masuk surga. Paling tidak karena dua sebab. Yang pertama, menuntut ilmu adalah amalan yang Allah cintai. Yang kedua, dengan menuntut ilmu, maka kita mengetahui ini jalan yang mengantarkan kita ke surga dan itu jalan yang bisa menjerumuskan kita ke neraka. Dan apabila kita melenceng ke jalan yang menuju ke neraka, dengan ilmu kita mengetahui bagaimana cara kita menyelamatkan diri. Bahkan sebelum itu, dengan ilmu juga kita mengetahui bagaimana caranya supaya kita tidak dekat-dekat ke jalan yang menjerumuskan ke neraka. Jadi, ini kunci sukses yang keempat. Yang kelima. Yang kelima adalah cabang dari yang keempat. Termasuk kunci utama sukses dalam menuntut ilmu. Untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Dan tidak tersesat. Kunci utama dalam berhijrah adalah memilih guru dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memilih guru yang bersih akidahnya dari berbagai macam kesesatan, yang lurus manhajnya dari penyimpangan-penyimpangan. Dan ini adalah perintah Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi banyak orang berhijrah, dia enggak tahu, dia enggak paham bahwa ini adalah perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi, dia sudah terkena syubhat dari para guru yang menyesatkan dia. Apa syubhatnya? Ambil baiknya, buang buruknya. Padahal dia baru ngaji, dia belum bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Bahkan orang yang sudah lama belajar sekalipun, ketika dia mendengarkan syubhat, mendengarkan keburukan dan kejelekan ajaran-ajaran sesat, dia bisa terpengaruh. Apalagi yang gak bisa bedakan ini baik dan itu buruk. Bahkan ada yang sudah menjadi ulama karena mendengarkan ucapan orang-orang yang menyimpang, dia bisa tersesat. Kenapa jemaah sekalian? Karena hati itu lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Itu kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ketika beliau mengomentari ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata beliau, "Man sami'a bi bid'atin la yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim. Barang siapa mendengarkan satu ucapan bid'ah, satu ucapan mengada-ada dalam agama, jangan dia sampaikan kepada teman-teman duduknya agar tidak dia masukkan di hati mereka. Jadi ada seorang ahlu sunnah kebetulan mendengarkan syubhat, jangan dia sampaikan kepada kawannya. Jangan dia tanya kepada kawannya, bagaimana bantah syubhat ini? Dia enggak dapat jawaban, malah temannya kena syubhat. Tanyakan kepada orang yang berilmu. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, "Aktsaru a'immati salaf 'ala hadza at-tahdzir yarawna anna al-quluba dha'ifa wa syubha khattafah." Mayoritas ulama salaf dahulu memberi peringatan keras agar kita tidak mendengarkan ucapan-ucapan orang yang menyimpang. Kenapa? Karena mereka memandang hati mereka lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Itu pandangan ulama-ulama besar terhadap hati mereka. Mereka masih merasa hati mereka lemah. Mereka takut mendengarkan ucapan orang-orang yang menyimpang. Tapi beda dengan sebagian orang zaman sekarang. Mereka seakan-akan tidak takut. Bahkan sampai saya dapatkan, mereka permainkan ucapan ulama salaf ini. Mereka enggak takut. Mereka punya prinsip ngaji merdeka. Mengambil ilmu dari siapa saja. Siapa saja boleh dijadikan guru. Ambil baiknya dan buang buruknya. Perhatikanlah jemaah sekalian. Dalil-dalil yang memerintahkan kita berguru kepada ahlu sunnah dan menghindari orang-orang yang dijadikan guru tetapi menyampaikan syubhat, menyampaikan kesesatan. Apa itu syubhat? Syubhat itu adalah ajaran sesat tapi dibungkus dengan kebenaran. Walaupun yang menyampaikan itu orangnya hafal Quran, juga hafal hadis yang sangat banyak, tapi ternyata dia bacakan ayat, dia bacakan hadis untuk mendukung pemahaman yang menyimpang. Pemahaman yang berbeda dengan manhajus salaf. Berbeda dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Itu yang disebut dengan syubhat. Bagaimana menyikapi orang-orang yang menyampaikan syubhat ini? Allah telah mengingatkan dalam surat Ali Imran ayat ke-7. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Maka orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan. Kita enggak bisa tahu apa hatinya. Tetapi kita bisa mengenal mereka. Allah kabarkan kepada kita bagaimana caranya mengenal orang sesat yang kesesatannya dia sembunyikan di hatinya. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada kesesatan, kata Allah, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Maka mereka akan mencari-cari ayat-ayat atau hadis atau ucapan ulama yang dengan itu mereka bisa membuat syubhat untuk menyesatkan orang dan mencari-cari takwilnya, yaitu mereka tafsirkan ayat Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau ucapan para ulama untuk mendukung pemahaman yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang ayat ini dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum." Kalau kamu lihat ada orang-orang yang mencari-cari syubhat, dia baca ayat, dia baca hadis, tapi dia arahkan kepada pemahaman yang menyimpang, maka mereka itulah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah ingatkan dalam ayat ini, fahdharuhum, hati-hati dari mereka, tinggalkan mereka, jangan dekati mereka. Kata Nabi SAW, hati-hati dari mereka, tinggalkan mereka, jangan dekati mereka. Kok kita jadikan sebagai guru? Dan contoh-contohnya sangat banyak jemaah sekalian. Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu, mana itu ajaran-ajaran ahlu sunnah. Sehingga kalau ada orang yang menyelisihi ajaran ini, Itulah yang disebut dengan orang yang menyimpang. Kalau dia gunakan ayat dan hadis untuk mendukung pemahamannya, itulah namanya dia sedang menyebarkan syubhat. Maka disuruh untuk dijauhi. Dalil yang lain dalam surat Al-An'am ayat ke-68, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi." Apabila engkau melihat orang-orang yang memperolok-olok, yang mempermainkan ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka. Tinggalkan mereka sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Perhatikanlah ayat yang mulia ini, jemaah sekalian. Allah menyuruh kita meninggalkan dan berpaling dari orang-orang yang memperolok-olok ayat Allah. Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan bahwa orang yang memperolok-olok ayat Allah itu mencakup dua makna. Makna yang pertama, dia menghina ayat Allah, melecehkan, menistakan agama, atau menjadikannya sebagai bahan tertawaan, bahan candaan, bahan stand up komedi, dan hukumnya adalah kafir, murtad, keluar dari Islam. Allah sendiri yang langsung mengkafirkannya dalam surat At-Taubah ayat ke-65-66. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok? Tidak usah kalian cari-cari alasan, kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Ini bentuk yang pertama. Yang kedua, juga termasuk makna memperolok-olok adalah menafsirkan ayat-ayat Allah tidak sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menafsirkannya sesuai selera, mengikuti pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Maka ini termasuk memperolok-olok. Oleh karena itu, jika ada orang yang mengajarkan ayat Al-Quran tapi dia bawa maknanya kepada makna yang menyimpang, tidak mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka Allah mengatakan dalam ayat ini, fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnul Mubarak rahimahullah dalam kitabnya Az-Zuhud dari sahabat yang mulia Abu Umayyah Al-Jumhi radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, inna min asyrati sa'ah ayyultamasal ilmu indal asagir. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yang harus kalian waspadai adalah ilmu ini diambil dari orang-orang kecil. Siapa itu orang-orang kecil? Ada dua penafsiran ulama. Yang pertama ditafsirkan sendiri oleh Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, yaitu ahlul bidah, orang yang mengada-ada dalam agama yang tidak mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua adalah orang-orang bodoh, bukan bidangnya berbicara dalam masalah agama, lalu dia dijadikan guru, dijadikan sebagai rujukan. Maka ini termasuk tanda-tanda kiamat yang harus kalian waspadai. Dan jemaah sekalian, masih banyak lagi dalil-dalil yang lain dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, seperti yang dikatakan Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu yang kita pelajari ini adalah agama itu sendiri. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Kalau kalian ambil dari Ahlus Sunnah, maka insyaallah kalian telah mengikuti jalan petunjuk. Kalau kalian jadikan guru dari golongan yang menyimpang, dari orang yang suka menafsirkan ayat dan hadis, tidak mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kalian akan tersesat. Kemudian jemaah sekalian, yang keenam, agar kita sukses dalam berhijrah adalah memilih teman bergaul, yaitu teman bergaul orang-orang soleh, orang-orang baik, para penuntut ilmu dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, dan menguatkan persatuan, mengeratkan ukhuwah Islamiyah antara sesama orang-orang yang beriman. Inilah kunci sukses berhijrah yang keenam. Karena dengan persatuan, Allah Azza wa Jalla akan menolong kita. Dan persatuan termasuk intisari ajaran Islam. Saling berkasih sayang adalah termasuk inti ajaran Islam. Kata Syekhul Islam, minal qawaidil azimah allati hiya min jima'id din ta'liful qulub wajtima'ul kalimah wasalahu dhatil bayn. Termasuk pondasi agama Islam adalah ta'liful qulub, penyatuan hati, wajtima'ul kalimah, dan bersatunya kalimat, tidak berselisih, tidak saling bermusuhan, wasalahu dhatil bayn, dan baiknya hubungan antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana firman Allah, fattakullaha wa aslihu dhata bainikum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu. Kita melihat ada orang yang baru hijrah, dia belum banyak belajar. Ketika dia melihat perpecahan di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, akhirnya dia meninggalkan golongan ahlu sunnah, bergabung dengan golongan-golongan sesat. Padahal seharusnya ahlu sunnah yang harus memberikan contoh terbaik kepada umat dalam persatuan dan kasih sayang. Karena Allah telah menegaskan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal huma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi dan berlemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa demam sampai tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur dan merasa demam. Al-mu'min lil-mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mu'min dengan mu'min yang lain bagaikan sebuah bangunan, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Dan jemaah sekalian, orang yang berhijrah kepada tauhid, dia belajar tauhid, dia kenal kesyirikan, maka sulit bagi setan untuk menjerumuskan dia dalam kesyirikan. Orang yang belajar sunnah, dia tahu petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan dia tahu amalan itu harus berdasarkan dalil, sulit bagi setan menjerumuskan dia dalam perbuatan mengada-ada dalam agama. Hingga sampai pada tingkatan setan berputus asa untuk menjerumuskan mereka dalam syirik atau akidah yang sesat. Tapi jemaah sekalian, setan tidak akan pernah berputus asa untuk memecah belah mereka. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan qad aisa ayyabudahul musallun fi jaziratil Arab, walakin fi tahrish bainahum." Sesungguhnya setan sudah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab ini, tapi dia tidak pernah berputus asa untuk memecah belah di antara mereka. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau mereka berpecah belah, dakwah mereka akan melemah. Dakwah mereka tidak akan menjadi besar, tidak akan menjadi kuat kalau mereka berpecah belah. Apalagi kalau mereka terlalu sibuk untuk mencari aib-aib saudaranya. Inilah yang diinginkan oleh setan. Biar saja mereka yang bertauhid, jangan mereka sebarkan kepada yang lain. Mereka saja yang menjalankan sunnah, jangan lagi mereka sebarkan kepada yang lain. Maka buat mereka sibuk dengan perpecahan di antara mereka. Ini banyak membuat orang yang baru hijrah kemudian Jadi gagal hijrahnya. Tadinya dia mengikuti ahlu sunnah. Ketika dia bersama mereka, kok begini ya? Katanya ngajarin sunnah dan berjamaah. Mereka sendiri gak berjamaah. Mereka sendiri bermusuhan. Ingatlah jamaah sekalian. Ketika kita memecah belah di tengah-tengah ahlu sunnah, di antara dampak negatifnya adalah kita membuat orang lari dari sunnah. Walaupun yang mereka lakukan tentu salah. Gak boleh kita meninggalkan sunnah karena melihat ahlu sunnah berpecah belah. Mereka itu salah. Tapi iman mereka memang baru sampai di situ. Ilmu mereka memang baru sampai di situ. Dan kita adalah penyebabnya. Mereka kemudian meninggalkan golongan ahlu sunnah, lalu ikut bergabung dengan golongan yang kelihatannya lebih bersatu, lebih berkasih sayang. Maka hati-hati jemaah sekalian. Walaupun sekali lagi yang mereka lakukan itu salah, maka dari itu jika kita melihat antara ahlu sunnah, sesama ahlu sunnah, bahkan para da'inya, para ustadznya saling mencela, maka kita perlu ingat, mereka itu hanya perantara kita untuk mengenal sunnah. Teladan kita hakikatnya bukan mereka. Teladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun ustadz-ustadz kita, mereka hanya manusia biasa. Mereka bisa benar, mereka bisa salah. Tidak semua ucapan mereka kita terima begitu saja. Kalau mereka benar, ikuti. Kalau salah, jangan diikuti. Ini kunci keselamatan. Yang kita jadikan teladan adalah orang-orang yang sudah wafat. Maksudnya Nabi SAW dan para sahabat. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'man 'alaihi fitnah." Barang siapa di antara kalian yang hendak menjadikan seseorang sebagai teladan, jadikan teladan orang-orang yang sudah wafat. Maksud beliau Nabi dan para sahabatnya. Karena orang yang masih hidup tidak aman tertimpa fitnah. Hari ini kita lihat dia baik, besok dia mencaci saudaranya sendiri. Hari ini kita lihat dia istiqamah di atas sunnah, bisa jadi besok dia tersesat. Ini orang yang masih hidup. Jadi jangan jadikan apa yang mereka lakukan sebagai landasan kita beragama. Tapi lihat dalil yang mereka sampaikan. Iya. Kemudian jemaah sekalian, sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang rusak, maka ini termasuk faktor terbesar hijrah kita gagal. Masih menjadikan kawan-kawan lama yang belum ikut berhijrah sebagai teman dekat. Ini bahaya besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu tergantung sahabat terdekatnya. Maka lihatlah siapa yang hendak kalian jadikan sahabat terdekat kalian. Maka bertemanlah dengan orang-orang baik, dengan orang soleh, dengan ahlu sunnah, dengan para penuntut ilmu, dan jangan jadikan menjadi teman akrab orang-orang yang bisa menjerumuskan kita di dalam dosa. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, agar kita sukses dalam berhijrah, yang ketujuh adalah bersabar dan berjuang. Karena jalan untuk kembali kepada Allah adalah jalan yang berat. Jalan untuk berhijrah kembali ke jalan Allah bukan jalan yang ringan. Telah kita sebutkan tadi, akan ada berbagai macam ujian yang menerpa kita. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Surat Al-Ankabut ayat kedua. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan saja mengucapkan kami sudah beriman sementara mereka belum diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Padahal sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Maka Allah pun mengetahui siapa yang benar-benar jujur, benar hijrahnya, benar imannya. Dan siapa yang hanya hijrahnya palsu, imannya palsu, dusta, tidak benar. Jadi jemaah sekalian, akan ada ujian. Terkadang ujian itu berasal dari hawa nafsu kita untuk meninggalkan sesuatu yang sudah kita lakukan bertahun-tahun. Itu juga tidak mudah. Maka butuh kesabaran dan ujian dan perjuangan. Bahkan juga butuh pengorbanan. Terkadang butuh pengorbanan. Lihatlah bagaimana pembunuh 100 nyawa berhijrah. Dalam hadis yang masyhur tentang kisah pembunuh 100 nyawa. Sudah melakukan dosa yang sangat besar. Dia ingin berhijrah. Maka dia datang kepada seorang alim. Meminta nasihat bagaimana caranya agar sukses dalam berhijrah. Sang alim itu mengatakan, kamu harus hijrah meninggalkan tempat tinggalmu. Enggak cukup meninggalkan dosamu. Kenapa? Karena di kampungmu banyak sekali para pendosa. Jemaah sekalian, dia pun berkorban, berjuang meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kawan-kawan dekatnya demi untuk menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Ternyata di tengah perjalanan dia wafat. Belum sampai ke kampung orang-orang soleh, dia wafat di tengah perjalanan. Turun dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab, masing-masing merasa berhak membawa ruhnya. Pada akhirnya dia dibawa oleh malaikat rahmat sebagai pertanda Allah telah mengampuninya. Karena dia berjuang, Allah perintahkan untuk mengukur ke bumi mana dia lebih dekat. Jika dia lebih dekat ke kampung yang dia tinggalkan, yaitu kampung yang dihuni orang-orang yang suka berbuat dosa, yang akan membawa ruhnya adalah malaikat azab. Tapi jika dia lebih dekat ke kampung orang-orang baik, akan dibawa oleh malaikat rahmat. Ternyata jemaah sekalian, dia hanya lebih dekat sedikit saja ke kampung yang dia tuju. Kenapa bisa dia lebih dekat sedikit? Padahal sebenarnya dia terjatuh di pertengahan, tengah, persis di tengah. Karena ketika dia sudah terbaring menjelang sakaratul maut, dia masih berusaha untuk mendekat ke kampung yang dia tuju, sampai dia bisa mendekat sedikit. Setelah diukur, ternyata dia lebih dekat ke sana. Maka Allah mengampuninya dan dibawa dia oleh malaikat rahmat. Dan Allah telah berjanji untuk memberikan pertolongan bagi siapa yang berjuang di jalannya. Untuk taat kepadanya dia berjuang, Allah berjanji untuk memberikan pertolongan. Surat Al-Ankabut ayat ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berusaha di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi jemaah sekalian, harus ada usaha agar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Dan terkadang dalam usaha itu perlu kesabaran, perjuangan, bahkan juga pengorbanan. Jangan ragu untuk berkorban demi kesuksesan kita dalam bertobat dan berhijrah kepada Allah. Karena setelah itu kita akan meraih yang lebih baik. Kita akan menggapai yang lebih baik. Sebagaimana juga janji Allah dalam surat At-Talaq ayat kedua ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar untuk semua masalahnya, dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan jemaah sekalian, terkadang ketika kita berhijrah, tantangan itu juga datang dari orang di sekitar kita. Dari orang yang mungkin tadinya memang memusuhi kita, atau tadinya tidak memusuhi, tiba-tiba menjadi musuh. Maka ketahuilah, itu sudah merupakan ketetapan Allah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kata Allah, kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh. Maka pengikut para nabi juga akan dimusuhi. Siapa musuhnya? Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Jadi orang yang menghalang-halangi manusia berhijrah, hakikatnya dia adalah setan. Yang menghalang-halangi manusia belajar ilmu agama, hakikatnya dia adalah setan. Yang mengajak manusia berbuat maksiat, itu adalah setan. Setan itu dari kalangan manusia dan jin. Bahkan terkadang, tantangan-tantangan berhijrah itu dari orang-orang yang sebenarnya kita cintai mereka. Maka disinilah jemaah sekalian, perlu kesabaran. Dan apabila kita bersabar dan terus bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menolong kita. Dari semua orang yang berusaha menggagalkan kita dalam berhijrah, sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Ali Imran ayat 120, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu bersabar dan terus bertakwa kepada Allah, maka tipu daya mereka tidak akan membahayakan kamu sedikitpun. Ini siapapun yang berusaha menghalang-halangi kita berhijrah, kalau kita tetap sabar dan terus bertakwa kepada Allah, mereka tidak akan bisa membahayakan kita sedikitpun. Oleh karena itu jemaah sekalian, yang membahayakan kita justru sebaliknya. Ketika kita tidak bersabar, maka gagallah hijrah kita. Ketika kita enggan berjuang, tidak mau berusaha secara maksimal, tidak mau juga berkorban di jalan Allah, maka itulah penyebab kegagalan hijrah kita. Kemudian yang ke-8, kunci sukses hijrah yang ke-8 adalah berani di jalan Allah. Berani di jalan Allah. Tidak takut celaan orang yang mencela. Tidak takut walaupun harus berbeda dengan orang banyak. Tidak gentar. Tidak mundur. Walaupun dimusuhi karena dianggap menyelisihi adat istiadat, menyelisihi tradisi dan budaya nenek moyang, atau menyelisihi aturan-aturan, padahal aturan-aturan itu bertentangan dengan syariat. Aturan-aturan yang dibuat-buat, tradisi-tradisi yang diada-adakan, yang bertentangan dengan syariat, jangan takut untuk menyelisihinya. Ini kunci sukses berhijrah. Kalau baru mau mengamalkan sunnah, takut dicela orang, akan gagal hijrah kita. Sebagaimana mengharap pujian orang, rusak hijrah kita. Begitu pula takut celaan manusia, akan menjadikan hijrah kita gagal. Subhanallah jemaah sekalian, kurang apa orang yang mendakwahi Abu Thalib? Yang mendakwahinya adalah seorang guru, seorang da'i yang paling berilmu, yang paling fasih, yang dibekali dengan mukjizat. Sampai Abu Thalib pun sudah yakin, bukan hanya tahu ini yang benar, tapi yakin inilah ajaran yang benar. Ajaran nenek moyangku salah, yang dilakukan masyarakatku tidak benar. Kenapa Abu Thalib jemaah sekalian tidak mau mengikuti ajaran Islam, tidak mau masuk Islam? Karena takut dicela oleh kaumnya. Abu Thalib takut dicela oleh kaumnya. Takut dikatakan, kamu berbeda dengan nenek moyangmu. Makanya ketika beliau mau masuk Islam, di akhir hayat didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal mengingatkan dia, "Atargabu an millati Abdul Muthalib?" Apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu demi mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan Allah telah mengabarkan kepada kita jemaah sekalian dalam surat Al-Maidah ayat ke-54 tentang sifat orang-orang yang Allah cintai. Wala yakhafuna laumata la'im. Mereka tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Kenapa? Orang yang mencela kita, orang yang membuli kita, mencaci maki kita, memusuhi kita, sama sekali tidak membahayakan kita. Sama sekali tidak membahayakan kita. Justru bahayanya adalah demi mencari keridhaan mereka, supaya mereka tidak benci dan mencela kita, kita tinggalkan yang hak. Kita ikuti tradisi dan budaya mereka yang jelek. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man ardan nasa bi sakhatillah wakkalahu Allahu ila nas." Barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah akan biarkan dia bergantung kepada manusia, Allah tidak akan menolongnya. Tapi selama kita bergantung kepada Allah, tetap teguh dengan syariatnya, maka tidak akan berbahaya sedikit pun orang yang memusuhi kita. Tidak bahaya celaan mereka, permusuhan mereka, sama sekali enggak akan membahayakan kita. Kemudian jemaah sekalian, kalau kita takut menyelisihi orang banyak, inilah sebab manusia itu tersesat. Takut tampil beda dengan orang banyak. Maksudnya tampil beda di sini karena mengamalkan syariat. Kalau tampil beda bikin mode yang aneh-aneh, itu tercela dalam syariat. Berpakaian yang aneh-aneh, potongan rambut yang aneh-aneh, berbeda dengan masyarakat umumnya, justru itu tercela. Tercela dalam syariat. Seperti potong rambut di botak kiri kanan, kemudian di tengah dikasih tinggi ke atas. Berbeda dengan masyarakat umumnya, itu dalam syariat tercela. Dalam syariat itu tercela. Tercela karena menyelisih umumnya masyarakat dengan sebuah penampilan yang tidak sesuai syariat. Tapi jemaah sekalian, ketika kita tampil beda dengan mengamalkan syariat, maka jangan takut ketika kita menyelisihi kebanyakan orang. Mengikuti kebanyakan orang, ini salah satu sebab manusia tersesat. Allah ingatkan dalam surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kemudian Allah ingatkan juga, salah satu sebab penyimpangan terbesar adalah mempertahankan budaya nenek moyang. Mewariskan adat dan istiadat dan tradisi yang bertentangan dengan syariat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti ajaran yang Allah turunkan, maka mereka tidak mau. Mereka mengatakan, kami hanya mau mengikuti apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Maka Allah menegaskan, awalau kana aba'uhum la yakiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah mereka masih akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka tidak ngerti agama sedikit pun, belum beragama atau tidak mendalami ilmu agama, dan tidak pula mendapatkan hidayah? Jadi jemaah sekalian, ini sebab terbesar manusia itu tersesat. Maka hati-hatilah. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ke-9. Kunci sukses berhijrah yang ke-9 adalah menjauhi fitnah syahwat dan syubhat. Karena dua fitnah ini yang akan menghancurkan kita. Fitnah syahwat yang menjerumuskan kita dalam maksiat. Fitnah syubhat yang menjerumuskan kita kepada kesyirikan, kekufuran, dan penyimpangan-penyimpangan akidah atau perbuatan mengada-ada dalam agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma akhsha 'alaikum." Sesungguhnya di antara yang paling aku takutkan atas kalian, syahwatil ghayy fi butunikum wa furujikum, ada dua perkara. Yang pertama, syahwat yang menjerumuskan kepada maksiat yang terdapat di dalam perut-perut kalian dan kemaluan kalian. Dan yang kedua, wa mudillatil hawa. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syubhat-syubhat yang menyesatkan. Secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dua bahaya ini. Inilah pada hakikatnya dua bahaya yang akan merusak kita. Semua perbuatan dosa bermuara dari dua hal ini. Kalau bukan godaan syahwat, serangan syubhat. Oleh karena itu, bagaimana caranya menghadapi serangan syahwat dan godaan syubhat ini? Cara yang terbaik adalah menjauhinya. Jangan dekat-dekat. Makanya Allah katakan, wala taqrabu zina, jangan kamu mendekati zina. Bukan hanya zinanya yang dilarang, mendekatinya juga dilarang. Oleh karena itu kita disuruh menjaga pandangan mata, tidak melihat kepada lawan jenis yang tidak halal bagi kita. Begitu pula para wanita disuruh berhijab, tidak campur baur dengan kaum lelaki. Begitu pula dilarang keras bersentuhan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa ra'atan la tahillulah. Ditusuk kepala salah seorang dari kalian dengan jarum besi itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Karena itu adalah pintu yang menjerumuskan kepada zina. Apalagi sampai berdua-duaan atau bercandaria, bersendagurau antara laki-laki dan perempuan yang tidak punya hubungan mahram, bukan pula suami istri, sampai akhirnya mereka berdua-duaan. Ini semuanya harus dijauhi kalau mau sukses berhijrah. Bagaimana caranya menjauhi syubhat? Jauhi orang yang menyampaikan syubhat itu. Jangan malah menjadikan dia sebagai teman dekat, apalagi menjadikan dia sebagai guru. Dari mana jemaah sekalian? Anak-anak muda yang dulu baik-baik, tiba-tiba jadi teroris, tiba-tiba jadi radikal, karena kawan, karena guru. Hati-hati, jangan salah berguru. Untuk menjauhi syubhat, maka hindari orang-orang yang menyebarkan syubhat itu. Hindari orang-orang yang berpaham teroris. Hindari orang-orang yang suka mencela dan menjatuhkan kewibawaan pemerintah di khalayak terbuka. Yang sok menasihati pemerintah tapi menjelek-jelekkan di khalayak terbuka. Ini bibit-bibit pemahaman teroris dan menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW. Beliau telah bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi ala niyatan." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan dia tampakkan terang-terangan. Jadi bukan petunjuk Nabi Muhammad SAW, melawan petunjuk beliau apabila kita sok menasihati pemerintah di medsos, di media massa, menyebarkan tagar anti pemerintah dan lain-lain. Ini bertentangan. Ini yang harus dijauhi, orang-orang yang menyebarkan syubhat ini. Kemudian jemaah sekalian, cara terbaik untuk menghadapi fitnah syahwat dan syubhat adalah dengan ilmu dan amal. Menuntut ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Karena dengan ilmu dan amal akan melahirkan kesabaran dan keyakinan. Kesabaran itulah senjata kita menghadapi godaan syahwat. Dan keyakinan terhadap ajaran yang benar, itulah benteng kita menghadapi serangan syubhat. Dan inilah rahasianya. Mengapa Allah kabarkan kepada kita, orang yang sabar dan yakin, merekalah yang akan meraih derajat yang tinggi di dalam agama. sebagaimana dalam surat As-Sajdah ayat ke-22. Wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah dari kami. Maksudnya Allah jadikan mereka memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Allah sebut mereka adalah pemimpin yang sebenarnya, yang patut dijadikan teladan. Kapan Allah jadikan mereka pemimpin? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Sehingga kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, bis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan, seseorang akan meraih kepemimpinan di dalam agama. Maksudnya derajat yang tinggi. Kenapa dua hal ini yang Allah sebutkan? Karena dengan sabar kita bentengi diri kita dari syahwat, dan dengan keyakinan terhadap kebenaran kita lindungi diri kita dari syubhat. Bagaimana agar kita bisa mencapai derajat sabar dan yakin? Dengan ilmu dan amal. Kita masuk jemaah sekalian yang terakhir, yang ke-10. Inilah kunci sukses berhijrah yang terbesar. Kalau kita tidak memilikinya, maka kita akan gagal dalam berhijrah. Apa itu? Doa dan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak-banyaklah berdoa dan gantungkan hati kita, bertawakal hanya kepada Allah agar selamat dari kesesatan di dunia dan di akhirat. Kita gantungkan hati kita kepada Allah. Jangan gantungkan kepada seorang ustaz, kepada seorang kiai, kepada seorang habib. Gantungkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa jemaah sekalian? Tidak ada ustaz besar manapun, tidak ada ulama besar manapun yang akan menjadikan kita orang yang istiqamah. Tidak ada. Tidak ada makhluk yang bisa menjadikan kita orang istiqamah. Para ustaz, para ulama hanya menyampaikan. Yang menolong kita agar istiqamah adalah Allah Azza wa Jalla. Dalam surat An-Nur ayat ke-21 Allah menegaskan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, kalaulah bukan karena anugerah Allah dan rahmatnya kepadamu, tidak seorang pun di antara kamu yang bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya untuk selama-lamanya. Inilah rahasianya jemaah sekalian. Mengapa kita menyatakan selalu iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Setelah itu disusul dengan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Karena tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita bisa beribadah kepadanya. Teruslah berdoa, meminta istiqamah. Sebagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun selalu berdoa. Bahkan sering berdoa, termasuk doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di dalam agamamu. Dan jemaah sekalian, jangan sampai kita hanya bertawakal kepada Allah dalam urusan-urusan duniawi. Dalam urusan agama pun, bagaimana nasib kita besok? Apakah masih taat kepada Allah ataukah sudah kembali tersesat? Gantungkan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana nasib kita di akhirat? Gantungkan kepada Allah Azza wa Jalla harapan kita. Pasrahkan diri kita kepada Allah. Dan Allah telah berjanji dalam surat At-Talaq ayat ketiga, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Agar kita tidak tersesat, agar kita tidak gagal dalam berhijrah, maka selalu berdoa, memohon istiqamah, memohon petunjuk, hidayah kepada Allah, meminta ketakwaan, dan bergantung hati hanya kepadanya. Inilah jemaah sekalian, 10 kunci sukses di dalam berhijrah. Semoga kita semuanya insyaAllah termasuk orang-orang yang Allah berikan pertolongan untuk senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Barangkali masih ada waktu untuk tanya jawab, saya persilahkan. Kemarin ada pertanyaan, nampaknya dari ibu-ibu. Beliau punya anak yatim karena suaminya wafat. Kemarin kita bahas tentang bahaya makan harta anak yatim. Saya enggak tahu ibu yang bertanya hadir atau tidak sekarang. Nanti tolong disampaikan. Jadi, bolehkah dia memakan harta warisan suaminya untuk anak-anaknya? Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa man kana ghaniyan falyasta'fif." Barang siapa memiliki kecukupan, kemampuan, hendaklah menjaga kesucian diri. Jamaah sekalian, menjaga kesucian diri dalam syariat terkadang bermakna menjaga diri dari zina. Terkadang bermakna menjaga diri dari memakan harta orang lain atau dari meminta-minta kepada orang. Maka kalau punya kemampuan, jangan. Tapi kata Allah, "Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Bagi siapa saja yang mengurus harta anak yatim atau mengurus anak yatim itu, dan dia dalam keadaan fakir, maka boleh dia makan dengan cara yang baik. Apa arti cara baik yang baik di sini? Para ulama menjelaskan maknanya adalah dia hanya boleh memakan sesuai dengan pekerjaannya mengurus anak itu. Enggak boleh lebih daripada itu. Sebagian lagi mengatakan maknanya adalah sifatnya dia minjam saja. Kalau dia sudah punya kemampuan, hendaklah dia bayar. Ini diantara penafsiran para ulama. Baik. Jadi barangkali seperti itu jawabannya. Wallahu alam. Jika ada ahlul bid'ah yang mengajak kita berdiskusi atau berdebat, yang diperintahkan kepada kita bukan berdebat dengan mereka, bukan pula berdiskusi tukar pikiran. Ini bahaya kalau tukar pikiran. Pikiran yang lurus ditukar dengan pikiran yang bengkok. Yang diperintahkan kepada kita adalah berdakwah kepada mereka. Adalah berdakwah kepada mereka. Tetapi ketika mereka mendebat, maka diizinkan dalam syariat mendebat mereka dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bukan dengan debat kusir. Debat yang dengan cara yang terbaik, yaitu dengan ilmu dan adab yang baik. Bukan seperti kebanyakan di medsos. Debat menjatuhkan pribadi. Debat disertai dengan ejekan. Habis tulis bantahannya, dibawa WKWKWK. Ditertawakan lawan debatnya. Mengejek. Ini enggak bagus. Iya. Kemudian kalau kita sudah sampaikan kebenaran, dia masih ngeyel, jangan dilayani lagi. Dan jangan jadikan itu sebagai metode utama dalam berdakwah. Terus-terus berdebat, terus-terus membantah. Itu bukan metode para ulama ahlu sunnah. Lihat, Imam Al-Bukhari rahimahullah menulis kitab Sahih Al-Bukhari. seluruh bab dalam agama beliau berusaha kumpulkan dalam sebuah kitab sehingga menjadi kitab yang tebal. Tapi beliau membantah Qadariyah hanya dalam sebuah buku tipis, Khalqu Af'alil Ibad. Imam Ahmad rahimahullah menulis Al-Musnad, tebal sekali, mengumpulkan hampir seluruh bab dalam agama. Jadi fokus kepada ilmu agama. Kemudian beliau menulis Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan kepada Jahmiyah, di sebuah buku kecil. Artinya, jangan kita sibukkan setiap hari berdebat, melayani orang yang senang berdebat. Cukup kita sampaikan sekali, jangan melayani dia berdebat. Iya. Kemudian jemaah sekalian, kalau kita ditantang berdebat di tempat terbuka, ini lebih berbahaya lagi. Kita harus memastikan kita punya ilmu untuk bisa mematahkan syubhat-syubhatnya. Karena kalau tidak, nanti orang-orang akan mengatakan, berarti yang dari ahlu sunnah itu mereka salah. Kenapa? Yang dari golongan ahlul bid'ah mereka lebih pintar ngomong. Jadi ini berbahaya. Kalau kita gak yakin, maka jangan. Iya. Kemudian, ini hanya untuk orang-orang yang berilmu. Hanya untuk orang-orang yang berilmu yang menempuh metode ini untuk menyadarkan golongan yang sesat. Bukan orang yang baru hijrah. Bukan orang yang baru belajar. Kalau dia enggak punya pondasi ilmu, belum memahami agama dengan baik, lalu dia berdebat, maka dia akan tersesat. Maka dia akan terpengaruh dengan ucapan-ucapan mereka. Dan ini faktanya sudah banyak. Faktanya sudah banyak. Iya. Semua da'i membawakan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana cara mengetahui bahwa dalil yang dibawakan sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya atau bukan? Caranya ya belajar. Pelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dengan itu kita akan mengetahui orang yang menyimpang. Contohnya jemaah sekalian, pelajari kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad. Pelajari akidah imam yang empat. Ini subhanallah luar biasa. Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Dalam masalah fikih kita dapati banyak perbedaan pendapat. Tapi dalam masalah akidah secara umum mereka sama. Kalau ternyata ada seorang da'i menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, pemahamannya, akidahnya beda yang dengan yang disampaikan oleh imam yang empat, maka kita pun tahu dia salah. Contoh jemaah sekalian, ada seorang da'i mengatakan Ar-Rahman alal arsyistawa, Allah yang maha penyayang istiwa di atas arsy. Imam yang empat ini sepakat, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ulama ahlu sunnah wal jamaah seluruhnya sepakat Allah di atas arsy, berada di atas segala sesuatu. Kalau kemudian orang menyampaikan ayat ini lalu dia mengatakan maksudnya istiwa adalah istaula, berkuasa di atas arsy, bukan Allah di atas arsy, tapi Allah berkuasa di atas arsy. Ini contoh. Kita ketahui karena kita sudah belajar. Maka kita pun tahu tafsirnya salah. Jadi ini pentingnya menuntut ilmu, mempelajari akidah yang benar. Maka dengan itu kita bisa membedakan ini tafsiran yang benar, itu tafsiran yang salah. Walaupun dia membawakan ayat, membawakan hadis, tapi yang paling penting adalah berdoa kepada Allah, minta hidayah, minta petunjuk. Masya Allah, waktu tinggal 3 menit. Pertanyaan banyak sekali. Pertanyaannya hampir-hampir sama juga seperti yang sudah terjawab. Apakah termasuk kesyirikan kalau kita takjub kepada seorang ustaz? Takjub itu hal yang manusiawi. Ketika seorang punya kelebihan. Tetapi kita harus hati-hati. Jangan sampai melampaui batas. Dan tetap meyakini kelebihannya itu hanyalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Dia enggak ada apa-apanya. Kalau bukan karena Allah yang menganugerahkan kepadanya. Kalau kita menganggap kemudian apa yang dia katakan berarti harus lebih diutamakan daripada yang dikatakan oleh ustaz lain. Apalagi sampai menganggap apa yang dia katakan pasti benar. Maka ini namanya melampaui batas. Dan menjerumuskan kepada kesyirikan. Kapan terjerumus dalam syirik? Ketika kita mengikuti seorang guru dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah. Ayat ini berbicara tentang Yahudi dan Nasrani. Sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, ketika mendengarkan ayat ini beliau heran. Maka beliau bertanya, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Kami tidak menyembah para pendeta kami. Kenapa ayat mengatakan mereka menjadikan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan selain Allah?" Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Bukankah para pendeta kalian menghalalkan yang haram, kalian pun ikut menghalalkan? Atau sebaliknya, mengharamkan Allah apa yang Allah halalkan, kalian pun ikut mengharamkan?" Kata sahabat Adi bin Hatim, "Betul ya Rasulullah." Maka Nabi SAW menegaskan, "Fatilka ibadatuhum." Itulah yang dimaksud beribadah kepada mereka. Ini yang perlu kita waspadai jemaah sekalian. Ketakjuban kepada seorang ustadz. Jangan sampai mengantarkan kita berlebih-lebihan, melampaui batas, bersikap gulu kepadanya. Ini bisa sampai pada tingkat kesyirikan. Sudah jelas, ayatnya mengatakan itu haram. Hadisnya mengatakan itu haram. Tapi kata ustaz, gak apa-apa. Ini namanya syirik. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat ke-31 tadi. Ini yang berbahaya. Begitu pula jemaah sekalian, termasuk melampaui batas, minta foto bareng ustaz. Minta foto bareng ustaz. Apakah antum pernah melihat ada rumah makan? Dipajang di situ foto seorang guru. Apa keyakinannya? Supaya tambah laris. Ini foto seorang guru lebih berbahaya dari foto orang biasa. Justru lebih berbahaya foto seorang guru. Akan menjerumuskan kita memuliakannya, menghormatinya secara melampaui batas. Dan itu sudah terjadi, bukan belum terjadi. Maka hati-hati, hindari hal-hal yang melampaui batas. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berjalan diikuti orang-orang. Beliau enggak suka diikuti. Beliau mengatakan ini adalah fitnah. Fitnah yang diikuti, fitnah bagi yang mengikuti. Yang mengikuti akan terlalu mengkultuskan dia. Yang diikuti akan muncul ujub. terlalu memulia-muliakan, memuji berlebih-lebihan. Nah ini bahaya, ini yang harus kita hindari dalam menyikapi seorang ustaz. Wallahu alam, mohon maaf jemaah sekalian, banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa saya jawab karena waktu sudah habis dan juga keterbatasan ilmu kita. Semoga apa yang kita bahas memberi manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat, dan Allah menganugerahkan kepada kita keistiqomahan sampai kita berpisah dengan hidup ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan yang sebesar-besarnya kepada DKM Masjid Agung, begitu pula pemerintah setempat, begitu pula seluruh panitia dan seluruh hadirin wal hadirat. Apa yang kurang itu datang dari kebodohan kami dan dari syaitan. Begitu pula yang lebih, yang melampaui batas dari kebodohan kami dan dari syaitan, yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.